بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan sekarang kita masih berada di pembahasan kitab Bab'ul Wahyi. Di hadis yang terakhir kita telah mengambil hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang sebab nuzul ayat di surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dan selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما إليه قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان عند أخي أسامة عبدان ما اسمه أحسنت عبد الله بن عثمان المروزي قال أخبرنا عبد الله وعبد الله بن مبارك مروزي كذلك قال أخبرنا يونس ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عبيد الله الزهري ما اسمه يا ابن الزهري سيدنا محمد بن مسلم محمد بن مسلم الزهري قال حا وحدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري. Kalau Abdan, Abdul Muthman, bahkan dari gurunya Abdullah ibn Mubarak, dari Tariq Yunus An-Zuhri. Kalau Bishr ibn Muhammad, bahkan dari gurunya Abdul ibn Mubarak, dari dua guru, Yunus dan Ma'mar. An-Zuhri, nahwa. Qala akhbarna Ubaidullah ibn Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan bertambah kedermaan beliau tatkala bulan datang bulan Ramadan hina yaqahu Jibril, tatkala datang menjumpai beliau malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan Jibril alaihi salatu wassalam menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam dari bulan Ramadan fayudarisul Quran. Jibril akan mudarasah Al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Ibn Abbas, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khaymi rihil musalah, tatkala dijumpai oleh Jibril beliau sangat dermawan dan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ini hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis ini Ibn Abbas menyebutkan salah satu sifat dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu sifat al-jawad, sifat dermawan. Dan sifat jawad merupakan sifat yang sangat terpuji. Sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum terutama para sahabat dari kalangan Al-Ansar, ditazkiyah, dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim tentang kedermawanan mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasr, Al-Hasyr, "Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang yang tabawwa'u ad-dar wal iman, terlebih dahulu tinggal di negeri Madinah, kepada sahabat dari kalangan Ansar, dan mereka beriman sebelum kedatangan orang-orang Al-Muhajirin, yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, itu mencintai para sahabat Muhajirin radhiyallahu ta'ala anhum yang berhijrah dari negeri Mekah ke negeri Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka memberikan bantuan kepada para sahabat Muhajirin dan memberikan bantuan dengan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun juga. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan sifat yang sangat agung, mereka lebih mengedepankan sahabat-sahabat mereka dari kalangan Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, dalam keadaan mereka sendiri para sahabat Ansar dalam keadaan kekurangan, membutuhkan dengan apa yang mereka berikan tersebut, karena jawabnya yang luar biasa. Kemudian Allah sebutkan, wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat syuh, dari sifat kikir, bakhil, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan sebaliknya, kebalikan dari sifat jawa adalah sifat asyuh wal bukhl. Sifat syuh dan bukhl merupakan sifat yang sangat tercela, yang Nabi SAW sebutkan sebagai penyakit. Nabi katakan, wa ayyudain adwa minal bukhl, penyakit apalagi yang lebih berbahaya daripada penyakit bukhl, penyakit bakhil, penyakit yang sangat berbahaya. Dan Nabi mengatakan, wa iyyakum wasyuh, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum al-ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Hati-hati kalian dengan sifat syuh, sifat syiddatul bukhl, karena sifat asyuh menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian, menyebabkan mereka menumpahkan darah dan juga menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan di surat yang tadi kita baca di ayat surah Al-Hasyr, wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat syuh, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan juga di hadis yang kita baca, kita bisa mengambil faedah yang lainnya yang berkaitan dengan keutamaan jalisus saleh, keutamaan teman duduk yang baik. Teman duduk yang baik seperti yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalmis, seperti minyak wangi, selalu membawa kebaikan untuk temannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dermawan dan paling dermawan, dan bertambah lagi kedermawannya ketika beliau berjumpa dengan Jibril. Dan kita tahu siapa Jibril alaihi salatu wasallam. Jibril adalah malaikat yang paling mulia, yang paling afdal. Nabi bertambah kedermawannya ketika berjumpa dengan Jibril alaihi salatu wasallam. Dan yang teman seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili, seseorang agamanya itu seperti agama temannya. Maka teman yang baik itu asarnya sangat baik sekali untuk seorang hamba. Maka hendaknya kita yahris, itu memiliki keinginan dan usaha yang besar untuk bisa berteman dengan teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ala dini khalili. Dan juga faedah yang lainnya yang berkaitan dengan hadis ini, yaitu tentang disyariatkannya mudarasatul Quran fi syahril Ramadan. Seseorang lebih bergiat lagi membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, setiap malam didatangi oleh Jibril alaihissalatu wassalam dan melakukan mudarasah Al-Quran, membaca dan meriksa Al-Quran yang telah diturunkan kepada beliau alaihissalatu wassalam. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di materi bab yang pertama dari kitabul ilm, Fadlu Ahlil Ilm, bab tentang keutamaan Ahlul Ilm. Setelah beliau menyebutkan hadis Imran Husain radhiyallahu ta'ala anhuma tentang At-Ta'ifah Al-Mansurah, bahwasanya akan tetap ada dari umat ini sekelompok dari umat Nabi alaihissalatu wassalam, mereka tetap nampak di atas kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala tolong atas musuh-musuh mereka. Mereka selalu menang dan nampak, tidak memadarkan mereka orang yang menyisih mereka, tidak pula orang yang menghinakan mereka. Dan hal ini akan tetap terjadi sampai hari kiamat. Selanjutnya menyebutkan hadis Sufyan As-Sal Al-Muradi radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Tirmidzi and akhi Aji, masmul Imam Tirmidzi. Biasanya kita Imam Bukhari terus, sekarang sudah mulai keluar. Sudah Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Alhamdulillah, dibantu. Ahsanta, Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Qala haddatsana ibn Abi Umar wa huwa Muhammad ibn Yahya al-Adni. قال أخبرنا سفيان وسفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش قال أتيت صفان بن عسال المرادي أسأله عن المس الخفين فقال ما جاء بك يا زير فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قلت إن قد حك في صدري المس والخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعت يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلتها سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته على نحو من صوته ها أم فقلنا له أقبض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أقبض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء من حب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة أرضه أو يسراك في أرضه أو أربعين أو سبعين عاما قال سفيان قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع شمس منه قال هذا حديث حسن صحيح قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن. Dari Zaid bin Hubaysh رحمه الله تعالى beliau berkata Pada suatu ketika aku mendatangi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Sofwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu ta'ala. Aku mendatanginya dalam rangka bertanya tentang hukum mengusap khuf tatkala berwudu. Ketika aku datang kepadanya, beliau bertanya kepadaku, "Ma jadika ya Zir?" Wahai Zir ibn Hubeish, apa yang menyebabkan engkau datang kemari? Maka aku menjawab, ibtigha'ul ilm. Aku datang dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian Sofwan Asal ketika mendengar bahwa Zir bin Hubeish datang dalam rangka menuntut ilmu, beliau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata tawdu ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub." Sesungguhnya pada malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu. Ridan bima yatlub, dikarenakan ridha dengan apa yang mereka cari. Ini keutamaan yang sangat agung. Dan di hadis ini zahirnya, innal malaikata tawdu ajnihat li talibil ilmi ridan bima yatlub, itu mauqufan ala Sofwan bin Asal Al-Muradi. Akan tapi akan sebut Syekh Muqbil rahimahullah di sanad setelahnya, yang oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwasanya hadisnya marfu'an. Jadi yang memiliki riyadhus salihin, karena Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dan riwayat ini, kita bisa mengambil faedah bahwasanya hadis innal malaikata tawdu ajnihata li talibil ilmi ridan bima yatlub marfu'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mauquf ala Sofwan bin Asal. Kemudian aku berkata kepada beliau, "Innahu qad haka fi sadri al-mas'al khuffain badal ghaid wal baul." Sesungguhnya telah membuat keraguan-keraguan dalam diriku hukum mengusap khuf tatkala setelah buang air besar dan buang air kecil. Maknanya bahasa Zir bin Hubeish mengetahui disyariatkannya mengusap khuf untuk seseorang tatkala berwudu. Hanya saja beliau ragu-ragu atau tidak tahu apakah ini berlaku, kita mengusap khuf setelah buang air besar dan buang air kecil. Wa kuntu amra an nasabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusafu min asal Allah, termasuk salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluk, maka datang untuk bertanya, apa engkau mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang hukum ini, hukum mengusap khuf setelah buang air besar dan buang air kecil? Maka Sofwan menjawab, "Naam, iya, saya mendengar Rasulullah menyebutkan tentang hukum tersebut. Kama ya'muruna idza kunna safran aw musafirin alla nanzi'a khifafana sat ayyam wa la yaliyahun illa min janabah, lakin min ghaitin wa bulu nawm." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami pada sahabat radhiyallahu anhum tatkala kami safar untuk tidak melepas khuf-khuf yang kami pakai atau yang kita pakai selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau terkena janabah, maka harus dibuka. Lakin min ghaitin wa bulin wa nawm, karena mengusap khuf tatkala terkena hadas berupa buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Ketika terkena hadas dengan tersebut, maka diperbolehkan mengusap khuf. Adapun kalau janabah, harus dibuka. Kemudian setelah Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu menyebutkan tentang hukum mengusap khuf, Zir bin Hubeish bertanya tentang perkara yang lainnya. Aku berkata, apakah engkau mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah al-hawa, itu al-mahabbah, tentang masalah kecintaan, kecintaan seorang kepada yang lainnya? Maka Sofwan mengatakan, "Na'am, iya. Aku mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkannya." Kami menyebutkan, pada suatu ketika kami sedang safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami berada di sisi beliau, tiba-tiba ada orang Arabi, orang Badi, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras. "Ya Muhammad," orang Badu itu mengatakan, "Wahai Muhammad." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan suara yang sama. Itu dengan ha'um. Nabi mengatakan, "Iya." tapi dengan suara yang keras seperti suara orang Arabi tadi. Maka kami para sahabat ketika mendengar orang Arabi tadi memanggil Nabi SAW dengan suara yang keras, maka kami tegur Arabi tersebut dan kami katakan, "Ughdud min sautik," rendahkan suaramu, "fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam," kan engkau sekarang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "wa qad nuhita an hada," dan engkau telah dilarang dari hal tersebut, untuk mengeraskan suara di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salman indak. Sufyan bin Asal mengatakan, menukil dari para sahabat. Para sahabat mengatakan kepada Arabi tadi, "Kamu dilarang mengeraskan suara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apa dalilnya Salman? Bahwasanya kita dilarang mengeraskan suara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ahsanta. Ayat di surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Allah menyuruh orang beriman, wahai beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian mengeraskan suara kepada beliau seperti tatkala kalian berkata sebagian kepada sebagian yang lainnya. Antah bapa amalukum antum la tashurun, karena khawatir akan gugur amalan kalian yang kadang kalian tidak menyadarinya. Kemudian setelah ditegur oleh para sahabat, Arabi tadi bertanya kepada Nabi SAW atau berkata kepada para sahabat, "Wallahi la aqbud," demi Allah aku tidak akan merendahkan suaraku. Dan Arabi seperti diketahui, Arabi artinya orang Baduy. Yang mana kalau di sisi adab itu tidak seperti orang-orang mudun. Qala al-Arabi, kemudian Arabi bertanya kepada Salam, "Al-mar'u yuhibbul qawm ulamma yalhaq bihim." Dan ini syahidnya. Tadi al-hawa maknanya al-mahabbah. Kata Arabi bertanya kepada Salam, "Ada seseorang mencintai suatu kaum, tapi dia belum pernah berjumpa dengan kaum tersebut." Qala Nabi SAW, "Al-mar'u ma man ahabba yawmal qiyamah." Maka Nabi jawab, "Seseorang bersama yang ia cintai kelak pada hari kiamat." Ini hadis yang merupakan bisyarah bagi kita semuanya. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan dari salafun shalih dan tabi'in dan tabi' tabi'in dan yang setelahnya, tapi kita mencintai mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menyatukan kita semuanya bersama mereka, orang-orang yang kita cintai. Nabi SAW mengatakan, "Al-mar'u ma man ahabba yawmal qiyamah." Seseorang bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Dan juga para sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka sangat berbahagia sekali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya beliau sangat berbahagia sekali dengan mendengarnya hadis ini. Kenapa? Karena beliau berkata, katanya, "Fa inna uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'hum wa illam a'mal mithla amalihim." Kata beliau, "Aku mencintai Allah dan Rasulnya, dan aku mencintai Abu Bakr dan Umar radhiyallahu anhuma, dan aku berharap kelak pada kiamat aku bisa bersama mereka sekalipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka." Al-mar'u ma man habba yaumul qiyamah. Dan juga merupakan peringatan bagi kaum muslimin secara umum. Hati-hati, jangan sampai terjadi salah menempatkan mahabbah. Jangan sampai kita mencintai orang-orang fajir, mencintai orang-orang kafir, atau mencintai ahlul bidah atau ahlul ma'asi. Khawatir kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Al-mar'u ma man ahabba yawmal qiyamah. Ini manqabah untuk ahlus sunnah wal jamaah, dan untuk orang-orang yang meniti jejak salafin salih yang mencintai Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum dan orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Kemudian Nabi SAW terus menyampaikan hadisnya sampai beliau menyebutkan baban min qibail maghrib, suatu pintu yang ada di arah barat, yang mana pintu tersebut lebarnya itu ditempuh dalam waktu 40 atau 70 tahun perjalanan. Sufyan bin Uyainah mengatakan pintu tersebut ada di qibalu syam, di arah syam. Allah ciptakan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, pintu tersebut tetap terbuka. yaitu untuk taubah. Tidak ditutup pintu tersebut sampai terbit matahari dari arah sebut, ya, dari arah barat. Maknanya pintu taubah tetap terbuka untuk manusia dari dosa apapun juga. Sampai dari dosa yang paling besar itu kesyirikan, pintu taubat tetap terbuka selama nyawa belum sampai ke kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari arah barat. Qala al-hadis akhrajahu an-Nasa'i ma yata'allaq bil masjid bil khuffain wa Ibnu Majah ma yata'allaq minhu bit taubah. Kemudian beliau menyebutkan tariq Imam Ahmad rahimahullahu taala sama dari Sofyan bin Asal, hadisnya dijelaskan di tariq yang sebut Imam Ahmad bahwasanya hadis innal malaika la tadu ajnitiha li ajniyat la tadu ajnitiha li talibil ilm ridan min yatlub, hadisnya marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan syahidnya dari sini itu malaikat meletakkan sayapnya untuk talibul ilm dengan ridha dengan apa yang mereka cari. Ini keutamaan penuntut ilmu. Dan ini merupakan perkara yang hendaknya kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Mendapatkan keutamaan yang sangat besar sekali. Malaikat tidak meletakkan sayapnya untuk rais al-jumhuriyah, untuk presiden, atau untuk pejabat, atau untuk tajir kabir, atau untuk pengusaha besar, atau orang-orang yang ditokohkan oleh manusia dalam kehidupan dunia. Tidak. Malaikat tidak pernah meletakkan sayapnya untuk mereka. Akan tetapi, la tawba'u ajinitaha li talibil ilm. Malaikat tawba'u ajinitaha li talibil ilm. Untuk para penuntut ilmu. Ridhan bima yatub. Dikarenakan mereka ridhan dengan apa yang dicari oleh para penuntut ilmu. Keutamaan yang sangat besar. Wa nasallahu ta'ala min fadlih. Kita tinggal sekarang memperbaiki niat kita dalam talabul ilm. Niat kita mencari ilmu semata-mata mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berijtihad bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ihris ala mayan faqwasain billah wala ta'jajan. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilahi la'an. Astagfirullahaladzim.